dan tersimpan di dalam hati. Mantang terukir syair cinta, kegata sayang, gata bohate, gata yang sabelon puja. Mantang tersimpan di dalam hati, mantang terukir syair cinta, kegata sayang, gata bohate, gata yang sabelon puja. Lon rindu hati sabe merindu, bungong melu gata sabe lon damba. Lon rindu hati sabe merindu, lon yakin tromasa bau lon tagisa. Mantang tersimpan di dalam hati, kenangan yang sabelon jaga. Kegata sayang, gata bohate, gata yang sabelon puja. Sabe merindu, bungong melu gata sabe lon damba. Lon rindu hati sabe merindu, lon yakin tromasa bau lon tagisa. Lon yakin tromasa kisah. Lon rindu kanda sabe lon rindu lagu syahdu cinta.